ada di tulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah takkan tertandingi. Hanyalah dirimu satu peri cintaku. Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin? Iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi? Meski cinta takkan bisa pergi. Takkan bisa.